hilir kehadiranmu. Tuhan ku tanya cinta, kemana arah dan tujuannya? Bila memang apa maut yang pisahkan? Aku memujimu hingga jauh terdengar syahdu ke angkasa. Inti hatiku memanggilmu, dapatkah kau?